Kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah qauluhu wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Dan sesungguhnya hanyalah yang aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang mudhillin, menyesatkan. Tidak hanya sesat tapi menyesatkan, ngajak orang sesat gitu. Ai al-umara wal ulama wal ubbad. Siapa yang dimaksud a'immah di sini? Bisa dari kalangan penguasa, bisa dari kalangan para ulama-nya, bisa dari kalangan ahlul ibadahnya. Fayahkumuna fihim bighairi ilmin fayudhilluhum. Maka mereka pun mengambil satu hukum pada umat ini tanpa ilmu, lantas mereka menyesatkan umat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Al-Ahzab 67. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang besar kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Wa kana ba'du haula, dan nyatalah sebagian dari mereka, yaqulu, berkata li ashabih, kepada sahabatnya, kepada teman-temannya, man kana lahu hajah, siapa yang punya hajat, fal ya'ti ila qabri, datangi kuburku, fa inni aqdiha lahu, aku akan menunaikan hajatnya. Wala khaira fi rajulin, dan tidak ada kebaikan pada diri seseorang, yahjubuhu an ashabihi, yang menghalanginya dari sahabatnya, dhira'un min turab, satu jengkal dari tanah, au nahwu hadza, atau yang semisal ini. Artinya di sini seruan-seruan untuk mendatangi makabir, kuburan-kuburan, untuk meminta barokah sahibul mayyit. Wa hadza huwa dhalalul ba'id, dan ini adalah kesesatan yang jauh. Yad'u ashabahu ila an ya'budu, menyuruh para sahabatnya untuk mengibadahi dirinya, min dunillah, dari selain Allah. Wa yas'aluhu ma la yaqdiru alaihi min qada'i hajatihim, kemudian mereka memintanya perkara yang tidak dia mampu atasnya dari menunaikan hajat-hajat mereka, dan pasti tidak bisa. Sesuatu yang kita minta kepada manusia dari hajat-hajat ini, yan qasimu ila qismain, terbagi dua, qismun yaqdiru alaihi wa qismun la yaqdiru alaihi, bagian yang mereka bisa dan bagian yang mereka tidak bisa. Apa seperti contoh seperti yang bisa? Ya, ta'awun, yang secara umum manusia bisa minta tolong ambilkan air, minta tolong bikinkan A, bikinkan B, yang dia bisa, boleh, silahkan, dengan syarat syahid, orangnya ada di depan antum, dengan syarat dia mampu untuk melakukan, dalam arti dia gak cacat. Orang cacat antum minta pada perkara yang manusia mampu, itu bukan penghormatan, penghinaan. Ada orang pincang, ya, antum bilang, kita lomba lari, menang tak kasih mobil. Tahu dia pincang, diajak lomba lari, bisa lari, manusia semua bisa. Ya. Ini penghinaan. Ya, dia mampu, dia ada syahid di situ. Boleh. Dan perkara yang kedua, perkara yang tidak mampu seperti hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, minta rezeki, minta jodoh. Ya. Ini bagaimanapun adanya syarat yang pertama enggak boleh, orangnya ada, orangnya sehat, enggak cacat, terus kemudian antum minta sesuatu yang memang mereka enggak mampu, ini syirik. Nah, enggak boleh. Yang mampu saja dia enggak di situ, enggak boleh. Kenapa? Ada keyakinan sesuatu di situ. Contoh misalkan orang yang di Surabaya. Ya, antum di sini. Kehilangan duit. Antum sebut namanya, "Mbah, tolong bantu saya untuk ngingat-ngingat duit saya tadi saya taruh di mana." Orang yang di Surabaya. Antum enggak telpon, antum enggak sebutkan hajatnya apa, atau hatta antum telpon, dia di Surabaya, "Mbah, tolong bantu saya nih, terawang dari Surabaya, uangku tadi tak taruh di mana, hilang." Nah, ini syirik. Ya. Takahana, ada keyakinan di situ perdukunan. Enggak boleh. Wa tafrija qurabatihim, tafrij ya, melonggarkan kesulitan mereka. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yad'u min dunillah, mereka meminta selain Allah, ma la yadhurruhu, sesuatu yang tidaklah memudaratkan mereka, wala wa ma la yanfa'uhu, tidak pula memberikan manfaat. Allah langsung ya. Orang yang diseru selain Allah, diminta, dimunajati, itu sifatnya enggak membahayakan, tidak pula memberikan manfaat. Nah, jika perkaranya perkara bagian yang kedua tadi loh ya. Bagian yang kedua tadi, pada perkara yang memang mereka tidak mampu. Kalau perkara yang mampu silahkan, jangan kemudian misalkan minta sesuatu, tolong ambilkan A, tolong ambilkan B, dia tidak mampu. Padahal dia ada di situ, dia sehat, terus antum tidak mampu. Ini penghinaan juga kalau seperti ini. Silahkan hajat yang kira-kira antum bisa, dia bisa, silahkan. Dzalika huwa dhalalul ba'id, ini merupakan kesesatan yang jauh. Yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'ih, dia meminta memohon kepada seseorang yang mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Labisal maula wa labisal ashir, sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek apa, ashir. Ya, teman yang semisal. Surat Al-Hajj 12-13. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunihi aliha, dan mereka telah mengambil selain dari Allah sesembahan. Jadi aliha, atau kalau dalam bahasa kita Tuhan, itu kalimat umum. Tuhan itu kalimat umum. Apa maksudnya? Masuk di situ apapun yang disembah. Antum nyembah matahari, Tuhan. Nyembah bulan, Tuhan. Nyembah pohon, Tuhan. Nyembah batu, Tuhan. Nyembah mayit, Tuhan. Nyembah orang, Tuhan. Mereka itu Tuhan. Dan mereka telah mengambil selain dari Allah Tuhan-Tuhan yang sifatnya la yakhluquna syai'an, mereka yang mereka sembah ini enggak menciptakan apa-apa. Wahum yukhlaqun, namun mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharran, mereka tidak menguasai memiliki untuk mereka sendiri mudharat. Untuk mereka sendiri aja mereka enggak ngerti. Enggak punya apa-apa, mudharat wala naf'an, tidak pula manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak memiliki menguasai kematian, kehidupan atau kebangkitan. Ya. Ini persis seperti ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hebatnya godaan jin, syaitan, baik manusia atau jin, ya, dalam kehidupan kita itu besar pengaruhnya. Sampai beliau menyatakan, aku membaca dalam Al-Quran sedikitnya ada 90 ayat yang menerangkan bahwasannya rizki kalian dijamin oleh Allah. Sudah dijamin sudah. Mesti kalau hidup ada rezeki, mesti pasti dalam 90 ayat. Tapi tersebut dalam ayat tersebut, ya, yang lain tentang apa? Asyaitonu atau inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat keji dan mungkar. Mana yang kalian yakini? Satu ayat ini. Ini pun Allah kisahkan bisikan setan. Jadi 90 ayat ini kalah dengan satu apa? Takhwifu syaitan. Setan menakut-nakuti, ya, sekali disebutkan dalam Al-Quran itu lebih diyakini dari 90 ayat tentang jaminan Allah terhadap hambanya. Allah sebutkan minimal 90 ayat ditanggung rezeki itu. Tapi takut dengan yang satu ini. Bahkan saking takutnya sampai berbuat keji dan mungkar untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijamin tadi. Ya, meninggalkan ibadah, meninggalkan taat, alasannya ya ini, alasannya itu. Yang tentunya ya tetap dirinci nantinya. Boleh silahkan ya, dengan tingkat urgen yang ya betul, bukan sekedar untuk ya tambahan yang tidak perlu ditambah, kelebihan yang tidak perlu dilebihkan lagi. Sudah lebih hanya untuk cari kelebihan meninggalkan ibadah. Sudah banyak hanya untuk menambah banyak meninggalkan ibadah. Sehingga apa? Kurang dan kurang dan kurang. Nah. Wa qala ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Dalam ayat yang setelahnya disebutkan, maka carilah oleh kalian di sisi Allah rizki. Ya, inna rizqa ya'ti min indillah. Rizki itu berada di sisi Allah. Maka barang siapa yang pengin sesuatu yang berada di sisi Allah, dekati Allah. Jangan dijauhi kemudian mengharap rezeki yang di sisinya. Nah, maka Allah ingatkan atau Rasulullah sampaikan peringatan azab yang kita kenal dengan apa? Istidraj. Semakin jauh dari Allah, ya semakin lupa dengan Allah, rezekinya tambah lancar, masya Allah. Ya. Hati-hati, istidraj, istidrajun. Apa istidraj itu? Itu nikmat yang pada hakikatnya azab yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menjauhkan dia dari Allah. Ya, sehingga enggak usah takjub dengan orang kafir atau orang-orang yang berpenghasilan dari maksiat, dosa, ya, Walaupun kehidupan mereka mentereng, kita takut. Wa'buduhu, nah, sebutkan setelahnya ibadah. Waskuruh, syukur. Ini jalan rezeki. Jadi mencari rezeki dengan ibadah, dengan syukur. Nah, ibadah jalan untuk mendekatkan diri, dan syukur jalan untuk mengikat nikmat dan mencari yang belum ada. Sebagai yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam salah satu tafsirnya, asyukru qayyidul mawjud. Syukur itu pengikat yang ada, wasayyidul mafqud, dan pemburu yang belum kau dapatkan. Wa amsalu hadza fil Qur'an katsirun yubayyinu ta'ala bihil huda minad dhalal. Semisal ini dalam Qur'an banyak Allah jelaskan padanya petunjuk dari kesesatan. Allah musta. Alhamdulillah. Cukup insyaallah. Siapa tadi saudara dari sahabat Ali bin Abi Thalib? Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib siapanya Rasulullah? Amsar. Abu Thalib. Masya Allah. Kok kenal? Kenalan di mana? Siapa yang cerita? Yang pernah cerita siapa? Ntar ngarang. Kamu ngarang sendiri. Siapa yang cerita? Abu Thalib siapanya Rasulullah? Kasyah. Abu Thalib siapanya Rasulullah? Abu Thalib siapanya Rasulullah? Paman. Paman itu seperti apa sih? Yes, aku punya paman. Gambarannya pamanmu itu siapa? Paman itu siapanya bapak? Man, Salman. Hah? Kakak atau adik? Kalau kakaknya bapak, nyebutnya apa? Kalau adiknya bapak? Oh, masya Allah, pinter. Tadi yang diutus Rasulullah 7 orang sahabat tadi siapa? Ja'far. Hah? Enggak usah grogi, tanya hei, udah. Siapa ya, siapa ya? Tadi udah diomongin, tanya hei aja udah bingung. Hah? Barusan kamu ngomong 2 kok. Hei, udah bilang lagi. Siapa, Sidik? Domblong. Hah? Ya udah disebutkan Ja'far. Ja'far ada 2. Ja'far bin Royhan sama Ja'far bin Siddiq. Siapa jiran? Man, Bani, Kri, Mal, Ikram. Hah? Kok malah nanya? Hah? Dar. Siapa? Siapa? Kan bingung. Apa pertanyaannya? Enggak connect. Siapa Mar? Amar. Siapa tadi? 7 pemuda yang diutus tadi siapa? Mar. Sil. Ibnu Mas'ud, Ja'far. Hah? Abu Musa. PR ya. Besok. Naktafi fadhlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.